Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizqna al-ikhlas wal mutaba'ah li rasulika. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang keempat ini dari daurah kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, kita telah memasuki bab yang ke-11, yaitu bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih sesembelihan walaupun untuk Allah di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih sesembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah ataupun di sekitar tempat tersebut. Namun sebelum kita mulai apa yang menjadi materi pada hari ini insyaallah ta'ala, ada satu ataupun dua ayat yang hendak saya jelaskan yang terkait pada bab sebelumnya, yaitu bab ke-6, dalil yang pertama, bab tafsir tauhid, dan yang kedua adalah bab yang ke-9, yaitu bab tentang tabarruk, dalil yang pertama juga. Itu yang hendak saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada bab yang ke-11. Bab yang ke-6 tentang tafsir tauhid, dalil yang pertama yang belum saya sampaikan penjelasannya adalah tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, Ula'ikal ladhina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Inna azaba rabbika kana mahdhura. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terjemahan ayat ini itu ada dua, sesuai dengan penafsiran kata al-wasilah dalam ayat ini. Karena al-wasilah dalam ayat ini bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Dan disinilah kita akan mengambil alasan pendalilan untuk kesimpulan bahwa ayat ini menunjukkan tafsir tauhid sesuai dengan judul bab, tafsir tauhid. Jadi perlu diketahui bahwa Dalam ayat ini terdapat 5 sisi pendalilan atau 5 alasan pendalilan. Oleh karena itu, ketika saya tunda penjelasan ayat ini, saya sampaikan agak panjang penjelasannya, karena memang dalamnya terdapat 5 alasan pendalilan ataupun wajud dalalah. Dalilnya ayat tersebut dan kesimpulannya pada judul, yaitu tafsir tauhid. Penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Baik. 5 alasan pendalilan itu, yang 2 adalah dari hasil penafsiran kata al-wasilah, yang ada 2 tafsiran. Mari kita mulai mempelajari alasan pendalilan. Yang pertama, ketika al-wasilah dalam ayat ini diartikan dengan al-hajah. Ketika diartikan apa? Al-hajah, yaitu kebutuhan. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap surat Al-Maidah ayat 35. Al-wasilah di situ ditafsirkan al-hajah. Kalau al-wasilah ditafsirkan al-hajah, maka berarti terjemahannya adalah sebagai berikut. Ulaika, sesembahan-sesembahan selain Allah. Alladzina yada'una, yang musyrikin beribadah kepada mereka. Jadi ulaika itu dhamir yang ada di dalamnya hum, mereka. Tapi mereka yang ini berbeda dengan mereka yang ada pada fi'il yada'un. Kata kerja yada'un itu juga ada dhamir hum. Dhamir hum yang ada pada ulaika itu adalah sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka sembah maksudnya. Adapun yad'un itu humnya, mereka yang dimaksud dalam yad'un itu kembali kepada penyembahnya, yaitu musyrikin. Sementara yabtagun ada dhamir hum lagi. Fi'il yabtagun ada dhamir hum lagi. Mereka memohon. Maksudnya siapa mereka ini? Kembali kepada ulaika, sesembahan-sembahan selain Allah. Dengan demikian, sebetulnya kalau mau ditampilkan sesuatu kata yang menyebabkan kita menjadi semakin faham, dalam tafsiran disebutkan ulaika alladzina yada'unahum. Begitu, ada tambahan hum. Kalau ingin bisa memahami tafsiran ini dengan baik, jadi seolah-olah Allah berfirman ulaika alladzina yada'unahum, begitu. Sesembahan-sesembahan yang musyrikin beribadah kepada mereka itu, jadi kata-kata kepada mereka itu zahirnya enggak ada dalam ayat ini, cuman yad'una menyembah begitu saja, beribadah begitu saja. Enggak ada beribadah kepada mereka, kepada merekanya enggak ada. Tetapi demikianlah ulama ahlu tafsir menafsirkan dari konteks kalimat seolah-olah ada, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman yada'unahum. Sesembahan-sembahan yang musyrikin beribadah kepada mereka itu yabtaguna. Sesembahan-sesembahan itu sendiri, karena dhamir yang ada pada yabtagun sama dengan yang ada pada ulaika. Sesembahan-sembahan itu sendiri yabtagun, memohon ila rabbihim, hanya kepada Tuhan mereka alwasilah, terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi kalau mau luas terjemahannya, ya sesembahan-sesembahan itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Sesembahan-sembahan itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Perhatikan kata hanya. Mengapa saya mengartikan hanya? Ini sangat penting sekali karena hanya menunjukkan pembatasan. Hanya kepada Allah berarti tidak boleh kepada selain Allah. Nah, inilah sisi tauhidnya di sini. Dari mana terjemahan hanya itu? Saya sampaikan satu kaidah baru lagi yang belum saya sampaikan sebelumnya, yaitu kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasr wal qasr. Taqdimu, nanti akan ini kita gunakan pada memahami ayat yang lain ini nanti. Taqdimu, mendahulukan, ma haqquhu ta'khiru, sesuatu yang haknya diakhirkan. Yufidul hasr wal qasr, menunjukkan faidah pembatasan, yang biasanya diartikan hanya atau semata-mata atau yang semisal itu. Mendahulukan yang pada asalnya susunan bahasanya diakhirkan. Pada asalnya secara susunan bahasa kata itu diakhirkan, namun kok didahulukan. Nah, ini menunjukkan faedah pembatasan. Hanya. Sedangkan yang dibatasi apa di sini? Yabtagun, memohon. Memohon apa? Alwasilah, dengan tafsiran yang pertama, al-hajah, kebutuhan. Memohon kebutuhan itu doa. Kemudian ila rabbihim, pada asalnya dikebelakangkan. Haknya dikebelakangkan. Pada asalnya secara bahasa yabtagunal wasilata ila rabbihim. Alwasilata didahulukan. Alwasilata didahulukan. Namun dikedepankan ila rabbihim, jar dan majrur ini, untuk menunjukkan faedah tauhid, pembatasan, bahwasanya berdoa, memohon kebutuhan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja, inilah tafsiran tauhid. Alasan pendalilan yang menunjukkan tauhid. Karena kembali pada macam dari tafsir ada dua, mentafsirkan maknanya langsung dari sesuatu yang ditafsirkan, yang kedua menafsirkan kebalikan dari sesuatu yang ditafsirkan tadi. Nah, ini menafsirkan tauhid dengan menjelaskan salah satu bentuk tauhid berdoa, memohon kebutuhan. Hanya kepada Allah Ta'ala saja, itulah tauhid. dibatasi hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak boleh kepada selainnya. Alasan pendalilan yang kedua, ketika al-wasilah diartikan at-taqarrub bil a'mal as-salihah. Ketika al-wasilah diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Ini al-wasilah, karena memang mengantarkan untuk sampai kepada Allah. Perbuatan mendekatkan diri dengan melakukan amal saleh itu kan sebagai wasilah, perantara untuk bisa sampai kepada Allah, berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, masuk surga Allah. Kalau al-wasilah ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua ini, maka cara mengartikannya adalah ulaika, sesembahan-sesembahan, alladzina yada'una, yang musyrikin beribadah kepada mereka itu, yabtaguna, sesembahan-sesembahan itu sendiri mencari jalan untuk yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Sesembahan-sembahan itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri hanya kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Jadi sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu siapa toh? Yang dimaksud dalam ayat ini para nabi, malaikat, orang-orang soleh. Inilah yang dikatakan dalam ayat ini, para nabi alaihissalatu wassalam. Mereka walaupun disembah oleh orang-orang musyrik, namun mereka sendiri beribadah kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah, mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Bertaqarrub, mendekatkan diri hanya kepada Allah. Sebagaimana pada alasan pendalilan pertama, mereka juga, saya ulangi, mereka itu sendiri, sesembahan-sembahan itu sendiri, para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh, itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Begitu. Lah kok disembah? Wong mereka sendiri beribadah kepada Allah. Mereka itu abid, penyembah Allah. Lah kok disembah? Begitu. Ini tafsiran yang kedua. Berarti tafsiran tauhid menjelaskan salah satu bentuk tauhid yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Alasan pendalilan yang ketiga yang menunjukkan kesimpulan tafsir tauhid adalah wayarjuna rahmatah, dan mereka mengharap rahmatnya, harap roja, ibadah, ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengharap rahmatnya. Inilah tauhid, karena kalau beribadah kepada selain Allah, mengharap rahmat kepada selain Allah dengan jenis harapan yang ibadah, maka ini apa? Syirik. Yang keempat, alasan pendalilannya adalah wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah. Inilah tauhid, karena khauf di sini khauf ibadah, takut ibadah. Hanya boleh takut yang seperti ini dipersembahkan kepada Allah, artinya hanya boleh takut kepada Allah. takut Allah menyiksanya. Wa yakhafuna 'adzabah, serta takut akan siksanya. Yang kelima adalah dari kata yada'un, bahwa sesembahan-sesembahan yang musyrikin yada'un, beribadah kepada mereka itu, sesembahan-sembahan itu sendiri memohon kebutuhan mereka hanya kepada Tuhan mereka. Berarti mereka itu membutuhkan Allah. Fuqara ilallah. Untuk dapat manfaat, enggak bisa memberi manfaat kepada diri sendiri. Memohon kepada Allah untuk bisa tertolak mudarat, tidak bisa menolak mudarat dari diri sendiri. Mohon kepada Allah. Itulah para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka kita katakan kepada kaum musyrikin, wahai kaum musyrikin, mengapa kamu beribadah kepada mereka, padahal mereka sendiri butuh kepada Allah, enggak bisa memberikan manfaat pada diri mereka sendiri dan menolak mudarat dari diri mereka sendiri. Mengapa kalian sembah? Pengingkaran kepada, mengandung pengingkaran kepada kesyirikan, yaitu yada'una, beribadah kepada para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh. Itu tafsir tauhid ditinjau dari sisi penjelasan kebalikan dari tauhid, syirik. Kalau syirik itu yada'un, mereka menyembah selain Allah, maka namanya tauhid kebalikannya. Yada'unnya adalah menyembah Allah. Gitu. Jadi masya Allah, ayat ini pendek namun ada sisi, ada lima sisi pendalilan sekaligus. Lima alasan pendalilan sekaligus. Yang satu dan dua adalah dua tafsiran al-wasilah. Dan yang tiga adalah kalimat-kalimat pada wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi perlu diketahui sampai ayat ini, sampai sebagian atau di antara ulama ada yang merasa penyebutan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab terhadap ayat ini dalam bab tafsir tauhid itu syai'un minal khafa. Dikatakan ada sedikit kesamaran, ada kesamaran dalam wajud dalalahnya. Di sekelas ulama saja sampai berkomentar demikian. Oleh karena itu kenikmatan yang besar antum tahu sisi pendalilannya bukan hanya satu tapi sampai lima. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kembalinya kepada macam tafsir yang ada dua, dan kembalinya kepada cara menafsirkan atau tafsiran dari al-wasilah. Baik. Ayat kedua yang hendak saya jelaskan sebelum kita lanjutkan pada bab yang ke-11 adalah dalil pertama pada bab ke-9 yaitu tabarruk. Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan yang lainnya manah yang ketiga sebagai anak perempuan Allah? Alakumu dzakar walahul untha, apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian mengadakannya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun, yaitu tidak menurunkan hujjah bagi apa yang kalian katakan bahwa tiga berhala itu adalah sesembahan, yaitu Al-Lata, Wal-Uzza, dan Manah. Inilah syahidnya, yang sangat penting itu di sini syahidnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Saya ulangi terjemahannya karena ini pokok. Allah tidak menurunkan suatu hujah pun atau suatu keterangan pun bagi apa yang kalian katakan bahwa tiga berhala itu adalah sesembahan. Jadi diingkari oleh Allah. Mereka menjadikan tiga berhala itu sebagai sesembahan. Itu diingkari. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini dibawakan oleh penulis pada bab tabarruk, mencari berkah. Untuk bisa memahami sisi pendalilan atau alasan pendalilan, mari kita fahami terlebih dahulu siapakah tiga berhala itu. Al-Lata kesimpulannya, walaupun ada ceritanya tapi langsung saja ringkasnya, adalah batu yang dikeramatkan kalau tanpa tasydid. Al-Lata tanpa tasydid taknya. Kalau Al-Lata itu kuburan yang dikeramatkan, kuburan orang soleh yang dikeramatkan. Penting kita ketahui ini agar kita bisa membandingkan foto kesyirikan zaman dahulu dengan foto kesyirikan zaman sekarang itu intinya sama. Maka kalau kesyirikan zaman dulu dibantah langsung dalam Al-Quran, maka sekarang juga begitu. Al-Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Makanya di Jogja ini mungkin tidak sulit kita mencari ada pohon dikasih apa, pohon besar di perempatan jalan dikasih apa, kasih kain kotak-kotak. Kemudian mungkin ada sesajennya pada hari-hari tertentu. Tiga nama ini adalah nama berhala yang termasuk berhala paling diagungkan oleh musyrikin. Kalau demikian halnya, maka fitnahnya tentu sangat dahsyat. Sehingga pantas kalau dalam ayat ini langsung disebutkan nama-nama secara khusus dari tiga nama itu. Karena ternyata rahasianya apa? Adalah tiga nama berhala yang termasuk paling diagungkan oleh orang-orang musyrikin yang fitnahnya sangat dahsyat. Sehingga langsung diingkari dalam ayat ini. Adapun yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut. Perhatikan, untuk bisa mengambil alasan pendalilan dari mulai sini. Logikanya dari mulai sini. Yaitu yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut dengan tujuan. Nah ini, apa tujuan mereka? Untuk mendapatkan berkah. Nah, pas disampaikan ayat ini pada bab tabarruk, mencari berkah. Karena orang-orang musyrikin menyembah Al-Lata dan Al-Uzza serta Manah dalam rangka mengagungkan dan menyembah sesembahan-sesembahan itu dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari mereka, dari berhala-berhala itu. Atau dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat dan agar untuk mendapatkan manfaat atau tertolak mudharat. Inilah berkah. Kemudian Allah nyatakan batilnya kesyirikan mereka itu pada ayat yang terakhir dalam bab ini, dalam rangkaian surat ini, surat An-Najm ini, yaitu tepatnya ayat ke-23. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun, maksudnya suatu hujjah pun, bagi yang kalian katakan bahwa tiga berhala itu adalah sesembahan. Maka tidak boleh mencari berkah dari mereka. Begitu maksud dari ayat ini, ayat ke-23 ini. Dengan demikian, tegaklah sisi pendalilannya atau alasan pendalilannya, bahwa dalam ayat ini Allah nyatakan batilnya perbuatan mereka mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut dengan tujuan mendapatkan berkah dari mereka. Maka barang siapa yang bertabaruk dengan kuburan orang soleh dari orang-orang sekarang, maka seperti tabaruk dengan yaitu Al-Lata. Dan barang siapa yang bertabaruk dengan pohon, maka hakikatnya seperti bertabaruk dengan pohon dan batu, bertabaruk dengan Al-Uzza dan Manah. Maka barang siapa yang bertabaruk dengan kuburan orang soleh, pohon dan batu, dengan keyakinan bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, maka berarti hukumnya syirik seperti kesyirikan mereka. Begitu. Pas dimasukkan dalam atau dibawakan dalam bab tabarruk. Dengan demikian tabarruk musyrikin zaman dulu, yaitu untuk mencari berkah dengan mengagungkan dan seterusnya, itu hakikatnya intinya sama dengan musyrikin zaman sekarang. Baik. Itu dua mukadimah yang ada dalam bab yang ke-6 dan bab ke-9. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masyaallah, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian berusaha untuk mendoakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang telah mengajarkan kepada kita hakikatnya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan paling bermanfaat tentang mengetahui tentang hak Allah, al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan al-asma wa sifat. Karena dalam kitab ini tiga-tiganya disebutkan sekaligus, walaupun yang mendominasi adalah tauhidul uluhiyah. Sehingga diharapkan kita bisa selamat sampai meninggal dunia dari apa? Minimal syirik akbar. Kemudian diharapkan jika bisa meningkat, selamat dari syirik kecil sampai meninggal dunia. Dan seterusnya meningkat sampai menjauhi kemaksiatan. Itu lewat perantaraan pengajaran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan mengilmui tentang ilmu ad-din itu adalah sebuah kemuliaan, syaraf. Sebaliknya, seseorang yang jahil terhadap ad-din, yang tidak faham terhadap urusan agamanya, bahkan yang paling terpokok, yang menjadi penyebab para rasul diutus, para rasul al-musallatu wasallam diutus, yaitu at-tauhid, sementara ilmu urusan dunia dia sangat pandai, maka saya ingatkan di kesempatan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, innallaha ta'ala yubghidhu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam perkara akhirat. Masya Allah, membenci. Kalau belajar ini dan itu sempat dari urusan dunia. Tapi kalau belajar masalah ad-din, sebagian dari kaum muslimin dan juga demikian sebagian orang tua, saya isyaratkan kemarin atau saya sebutkan kemarin, sangat merasa sedih sekali kalau anaknya hasil nilai ujian dunianya, ilmu-ilmu dunianya merosot. Padahal faham agamanya tinggi. Bukan berarti untuk mengajak silahkan merosot nilai dunianya, tidak. Nilai ilmu-ilmu dunianya tidak. Maksud saya, kalau terbalik gak sedih, bahkan gak merasa apa-apa, bisa jadi sebagian orang tua itu. Kalau yang gak faham adalah ilmu-ilmu tentang ad-din, gak faham tauhid, gak faham cara sholat yang sesuai dengan sunnah, gak faham tentang akhlak yang mulia, tentang sunnah, dan seterusnya. Asal anaknya ketika disekolahkan di Jogja, kumlot, summa kumlot, kumlot. Seperti itu setiap tahunnya, maka gak ambil pusing. Gak ambil pusing. Sebagian orang tua seperti itu. Bagi mereka, kebahagiaan itu adalah ada pada gemuknya badan, mewahnya kendaraan dan tempat tinggal itu. Adapun urusan syirik mendekam dalam hati anaknya itu sudah enggak terfikir. Ilmu-ilmu dunia yang menyebabkan hidup jadi tentram, tercukupi maksudnya, tentram di sini, atau saya ganti kalimatnya, tercukupi kebutuhan duniawinya, maka itu sebentar saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin Istadhalla tahta syajaratin." Saya ulangi, istadhalla tahta syajaratin, thumma raha wa tarakaha. Apa peduliku dengan dunia? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadisnya sahih. Apa peduliku dengan dunia? Tidakkah, saya ulangi, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di dunia, melainkan seperti musafir yang sedang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Sebentar saja di dunia. Sekarang yang di hadapan saya mungkin umurnya likuran. 21, 20, 22, 23. Sebentar lagi 25 lulus. Sebentar lagi 27 nikah. Kemudian 30 punya anak. 40 punya cucu, misalnya. 50 selesai sudah ceritanya. Atau sekarang 23. 23 lebih satu hari meninggal dunia. Bisa jadi sebentar saja di dunia ini. Diperumpamakan musafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan. Adakah seorang musafir yang melakukan perjalanan? Kemudian begitu perhatian terhadap perlengkapan duniawinya sampai membawa sofa, mebel, kulkas. Atau secukupnya saja, asal sampai kepada bekal, asal sampai kepada tujuan. Sehingga tidak tertipu untuk belok kanan, belok kiri, keluar dari jalur. Keluar dari as-sirat al-mustaqim. Karena terlena dengan menyibukkan, mengumpulkan bekal-bekal yang berlebihan. Nah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab la yudbahu lillah bimakanin yadhbahu fihi li ghairillah. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, la yadhbahu lillah. La di sini huruf nafi, huruf peniadaan. Terjemahannya kurang lebihnya tidak boleh. Lalu apa faedahnya Ustaz kalau itu huruf nafi dan bukan huruf nahi, larangan? Faedahnya adalah nafi di sini mencakup nahi sekaligus. Karena dalam uslub bahasa Arab, dalam gaya bahasa Arab, kalau hendak, kalau seseorang itu berpaling dari bentuk nahi, larangan, kepada bentuk nafi, peniadaan, larangan jangan begitu. Kalau peniadaan tidak boleh, dilarang. Itu dalam uslub bahasa Arab, dalam metode berbahasa, dalam gaya bahasa Arab menunjukkan indikasi yang lebih. Dari sekedar larangan. Jadi dia mencakup dua sekaligus. Ya nafi, ya nahi. Jadi seolah-olah penulis di sini ingin menyampaikan tidak sah. Saya ulangi. Tidak boleh sama sekali menyembelih hewan sesembelihan. Walaupun ikhlas ditujukan, dipersembahkan untuk Allah saja. Di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih sesembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah atau di sekitarnya. La yudhbahu lillah. Lillah di sini menunjukkan qasd, tujuan. Karena pada aktivitas menyembelih ada dua, tasmiyah dan al-qasd, penyebutan nama Allah kalau itu tauhid, nama selain Allah kalau itu syirik. Yang kedua adalah qasd, tujuan. Nah, lillah ini untuk tujuannya. Bimakanin ba. Kenapa enggak fi makanin? Fi juga di artinya. Lah, kok bi makanin? Karena bi itu tidak, ba itu tidak senantiasa diartikan dengan. Ada faedah bahasa tersendiri di sini. Wah, ini jelinya Syekh dalam memilih kata-kata untuk menunjukkan vonis sebuah hukum. Kata huruf ba itu lebih ablak, yaitu lebih mengena atau lebih luas cakupannya daripada huruf fi. Karena huruf ba itu cakupannya fi wa ziyadah, fi dan plus, di dan plus. Apa plusnya? Plusnya adalah bukan persis di tempat, di dalam tempat yang digunakan untuk menyembelih yang dipersembahkan kepada selain Allah. Tetapi di sekitarnya pun, di sebelahnya pun juga dilarang. Nah itu. Maka bi di sini menunjukkan mana al-mujawarah. Sebelah-sebelahnya, sekitarnya itu juga dilarang. Oleh karena itu ketika seseorang dalam bahasa Arab mengatakan marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid, bukan maksudnya tak tabrak Zaid, bukan persis pada tubuhnya Zaid, tetapi dia lewat dekat tempat Zaid berada. Saya lewat dekat tempat Zaid berada. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi ligairillah. Bimakanin berarti di tempat itu dan di tempat itu atau sekitarnya. Yudhbahu yang disembelih, yang dipergunakan untuk penyembelihan, sesembelihan untuk selain Allah. Jadi bentuk gambaran kasusnya seperti ini. Ada tempat sesembelihan yang biasa digunakan untuk menyembelih ritual kesyirikan. Contoh kuburan yang dikeramatkan misal, atau petilasan, atau candi, atau yang semisal itu, tempat yang diagungkan oleh orang-orang musyrik, yang kalau mereka menyembelih di situ maka ada sisi afdholiyah menurut mereka, sisi keutamaan menurut mereka, keagungan menurut mereka. Nah, orang-orang musyrik biasanya menyembelih di tempat-tempat itu atau yang semisal itu dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, mereka dengan ritual penyembelihan tadi, pengaliran darah tadi di tempat itu. Kalau Anda dapatkan tempat yang seperti itu, maka Anda tidak boleh menyembelih di situ atau di sekitar itu, walaupun sesembelihan itu hewan kurban saat hari raya Idul Adha, artinya dipersembahkan untuk Allah saja. Enggak boleh. Mengapa tidak boleh? Yaitu hukumnya haram ya. Haram. Walaupun aktivitasnya tauhid. Karena untuk Allah aktivitas menyembelihnya. Dan ingat, sebagaimana saya sampaikan kemarin, namanya menyembelih itu terkumpul di dalam aktivitas menyembelih berbagai macam bentuk ibadah, diantaranya adzul lirab jalla wa'ala, yaitu menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Satu, ibadah-ibadah yang terkumpul dalam aktivitas menyembelih. Nah, ini selayaknya ditampilkan ketika seorang merayakan hari raya Idul Adha ketika kebagian tugas menyembelih. Kemudian at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah. Sebagaimana orang musyrikin kalau mau mengagungkan rajanya yang baru datang dan seterusnya, seagung Allah Ta'ala, dengan mengalirkan darah di mukanya, dipersembahkan kepada raja tersebut dan seterusnya. Kalau contoh kesyirikan begitu misalnya. Kemudian, sekedar contoh saja maksud saya demikian. Yang ketiga, ar-raja, mengharap. Orang kalau menyembelih pada hari Idul Adha, Idul Adha mengharap sembilan ini diterima, ibadah sembilan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian talabul barakah, mencari berkah. Nah, itu aktivitas menyembelih itu banyak terkumpul dalamnya ibadah-ibadah. Maka jangan merasa asing, loh kok nyembelih saja dipermasalahkan kalau ditujukan kepada selain Allah. Nyembelih kan urusan duniawi, bukan ibadah. Ibadah bahkan terkumpul dalamnya berbagai macam ibadah. Ya. Apa alasannya menyembelih di tempat ritual penyembelihan kesyirikan yang seperti tadi itu kok haram? Yang pertama, alasannya karena itu wasilah kesyirikan. pintu mengantarkan kepada kesyirikan, jalan-jalan maksudnya, mengantarkan kepada jalan, mengantarkan kepada kesyirikan. Dua, tasyabuh, menyerupai. Ibadahnya orang musyrik. Coba kalau diperhatikan, apa yang membedakan antara orang yang menyembelih lillah dan yang menyembelih ligairillah, untuk selain Allah, pada tempat yang biasa digunakan untuk ritual penyembelihan untuk selain Allah? Secara penampilan zahir nyaris sama persis. Hanya yang sangat membedakan hanya satu, yaitu apa yang ada dalam hati penyembelihnya. Sehingga nampak sekali bentuk tasyabuhnya. Lagi-lagi masalah tasyabuh, kemarin saya singgung-singgung tasyabuh. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sampai menyusun sebuah kitab, menulis sebuah kitab yang menunjukkan pentingnya untuk meninggalkan tasyabuh terhadap orang-orang kafir, menyerupai atau menyamai perkara-perkara atau menyerupai perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Sehingga kalau kita tahu ada orang melakukan itu, oh ini orang kafir. Karena biasanya melakukan begini orang kafir, itu ciri khas. Kurang lebihnya seperti itu. Sampai menulis sebuah kitab dengan judul Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim Mukhalafah Li Ashabil Jahim. Tuntutan ataupun konsekuensi jalan yang lurus adalah mukhalafah, menyelisihi ashabul jahim, penduduk neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Konsekuensi kita kalau dikatakan berpegang kepada as-sirat al-mustaqim, al-Quran dan as-sunnah yang sahihah adalah apa? Selisih mereka, itu tuntutannya, selisih mereka. Kenali ciri khas mereka apa? Selisih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena ulama menjelaskan kesamaan zahir itu nanti akan berimbas kepada kesamaan batin. Awalnya dari potongan zahirnya yang diserupai. Semakin cinta, akhirnya keyakinannya yang dicontoh. Cara ibadahnya yang dicontoh. Prinsip hidupnya yang mengandung nilai-nilai ibadah itu yang dicontoh. Ideologinya yang dicontoh. Yang ketiga, tasyabuh dalam hal menyerupai musyrikin, dalam hal ta'zimul makan. Memuliakan tempat itu. Memuliakan tempat itu. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang lebihnya lafadznya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ulama menjelaskan tasyabbuh di sini dalam perkara umum ya, yaitu termasuk tasyabuh dengan orang-orang soleh juga. Maksudnya tidak khusus orang-orang kafir. Kalau tasyabuh dengan orang soleh, maka termasuk golongan orang-orang soleh. Begitu. Maka kalau hendak kita ingin sempurna tauhidnya, sempurna keislamannya, contoh orang soleh zahiran wa batinan. Karena kesamaan zahir nanti akan berimbas kepada kesamaan batin. Orang kalau potongannya panitia ya, panitia sebuah acara, seksi keamanannya, Kalau pakai baju biasa, enggak seragam, campuran, itu mungkin enggak tertuntut untuk berjalan tegap. Tapi kalau diseragami pakai sal merah Kopassus, set. Kemudian apa namanya, kaos doreng, lekat badan, press badan. Kemudian dengan apa? Dengan ini lengan yang mepet pundak. Kalau mau jalan keluyar-keluyur, enggak tegap ya, enggak cocok. Maka akan terbawa, kelakuannya terbawa. Nah ini, itu pengaruh kesamaan zahir. Coba Anda pulang, liburan, pakai peci manis. Kemudian pakai baju koko bagus rapi. Apalagi pakai sarung misalnya liburan. Keluar kok pulang keluar kota atau keluar Jawa kan rumahnya di luar Jawa. Coba naik bis. Beranikah Anda kemudian menggoda cewek? Nah, ayo sekarang. Coba pecinya dilepas, set. Kemudian celananya, lekuannya diturunkan, seret, isbal. Kemudian kacamata hitamnya dipakai, seret. Pecinya diganti dengan topi, seret. Nah, kayak gitu, coba lihat aja kelakuannya, contoh kelakuan tindak tanduk Syekh bin Baz atau tindak tanduk orang yang biasanya pakai itu. Mulai berani goda cewek, mulai berani dan seterusnya. Masa pakai jaket muslim or ID kemudian mau siul-siul kepada cewek? Ini gak mensyukuri nikmat sudah kenal agama Islam dengan baik kemudian seperti itu. Nah itu pengaruh tasyabuh ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke berapa? Sebab yang keempat sebab terlarangnya ini menyembelih di tempat ritual sembelihan syirik tadi adalah dampak buruknya berupa terkadang menarik orang untuk mendatangi tempat itu. Untuk mengagungkan tempat itu dan untuk menyembelih seperti cara menyembelihnya orang-orang kafir begitu. Loh, kok anak itu seorang muslim itu menyembelih di situ. Muslim yang lain juga menyembelih di situ, enggak dilarang. Akhirnya teman-temannya, loh ada apa ya tempat itu? Datang lagi ke situ. Datang juga ke situ. Karena mirip sekali bentuk penyembelihan yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang musyrik di tempat yang sama itu, akhirnya mencontoh sesembelihan cara menyembelihnya orang musyrik. Enggak pakai bismillah, kemudian untuk ditujukan untuk selain Allah dan seterusnya. Nah ini pintu-pintu kepada jalan-jalan kepada kesyirikan. Ini sebetulnya yang keempat itu buah saja ya. Buah dari menyerupai orang-orang kafir dalam menyembelihnya dan dalam mengagungkan tempatnya. Buah saja ini. Jadi tidak usah disendirikan pada poin yang keempat atau keberapa tadi itu terakhir, tapi dimasukkan sebagai salah satu dampak buruk tasyabuh tadi. Baik, mari kita renungkan contoh kasuistis berikut. Bagaimana kalau misalnya Anda perjalanan menuju kampus hujan lebat, kemudian lewat Sagan, di sana ada gereja besar. Jalan Sagan itu, pom bensin Sagan, nah itu ada gereja besar. Hujan lebat masuk waktu sholat, atau bahkan karena sedang pulang dari safar, waktu sholatnya mepet, belum dijamak takhir, mepet. Kemudian berteduh di gereja. Kemudian kalau saya keluar dari gereja ini, hilang waktu jamak takhir saya. Sudah enggak ada kesempatan untuk itu. Kemudian sholat di situ. Nah, ini gimana ini jawabannya? Boleh apa tidak? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan bahwa diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa salah seorang sahabat menyatakan diperbolehkannya sholat di gereja. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun pernah sholat di gereja. Saya belum sempat memeriksa yang pertama atau yang kedua yang dikatakan sebagai terdapat dalam Sahih Bukhari, tapi di sini disebutkan di dalamnya terdapat atsar Umar. Mungkin yang kedua ini, yaitu yang Umar bin Khattab sholat di gereja. Dan juga dinyatakan oleh Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala, sebagian sahabat pun ada yang sholat di gereja-gereja di sebagian negeri. Apakah ini tidak sama intinya dengan larangan, apa tidak sama intinya dengan pembahasan yang barusan kita pelajari? Jawabannya tidak sama. Apa sisi pembedanya? Sisi pembedanya adalah zahir jenis ibadah yang dilakukan. Kalau tempat ritual menyembelih untuk selain Allah tadi, zahirnya nyaris persis antara penyembelihan yang dilakukan oleh muslim dengan penyembelihan yang dilakukan oleh musyrik. Sementara sholat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jelas tidak sama zahirnya, tata caranya dengan sembahyang mereka, orang-orang Nasoro yang tepuk tangan dan siulan gitaran. Kalau di zaman sekarang, nah ketika itu maka tidak ada kekhawatiran untuk menarik kaum muslimin yang lain untuk melakukan bentuk sembayangnya siapa? Nasoro. Kalau yang itu tadi menarik untuk bisa menyembelih seperti sebenarnya kaum musyrikin perlahan demi perlahan nantinya. Enggak ada yang ngelarang, enggak ada. Oh, berarti boleh. Yang awam-awam kaum muslimin bisa jadi berkesimpulan demikian. Oh, boleh untuk setelah nyembelih nanam kepala kerbonya di sini, kemudian dan seterusnya dengan menyebut nama jin yang diagungkan misalnya. Karena tidak ada keserupaan tata cara ibadahnya, secara zahir itu tidak nampak. Dan muslimin akan faham, oh karena kehujanan saja dia di situ. Ngapain mengkeramatkan tempat itu? Apalagi itu tempatnya sembayangnya orang Nasoro. Baik, mari kita pelajari dalil yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyata tahharu. Wallahu yuhibbul mutatah. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Syahidnya ada pada kalimat La taqum fihi abada. Janganlah kalian takum, di sini maksudnya sholat. Janganlah engkau sholat. Anta di sini ya, engkau, bukan kalian. Engkau sholat di masjid itu, yaitu masjid Dirar, abada, selama-lamanya. Masjid Dirar adalah masjid yang didirikan oleh kaum munafikin untuk menimbulkan bahaya, untuk memecah belah barisan kaum muslimin, dan dalam rangka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Masjid yang didirikan atas dasar kemaksiatan. Masjid yang didirikan dan untuk dipakai bermaksiat hakikatnya. Salat di situ terlarang. La taqum. Jangan salat. Fihi. Di situ. Abada, selamanya. Terlarang. Mengapa? Karena zahir salatnya munafikin dengan zahir sholatnya muslimin sama. Dari takbiratul ihram sampai salam. Sedangkan tempat itu untuk kemaksiatan. Dibangun atas dasar kemaksiatan. Masjid Dirar. Nah, sebagaimana tidak boleh sholat di Masjid Dirar karena ada sisi kesamaan sholat kaum muslimin dengan sholatnya kaum munafikin, maka tidak boleh pula menyembelih, walaupun lillah, karena sholatnya kaum muslimin di Masjid Dirar itu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, tentu lillah. Maka walaupun menyembelih lillah, tapi di tempat yang di situ dipergunakan untuk kemaksiatan, maka yaitu untuk menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah, berarti sama zahir aktivitas, nyaris sama maksudnya zahir aktivitas kaum muslimin dengan musyrikin di situ, tidak boleh pula. Itu sisi pendalilannya, alasan pendalilannya. Kemudian yang kedua, hadis Thabit ibn Abdahak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnadnya menurut periwayatan Al-Bukhari dan Muslim disahihkan oleh Al-Hafidz. Kita baca hadisnya. An Thabit ibn Abdahak qal. Diriwayatkan dari Thabit ibn Abdahak, beliau berkata, nadhara rajulun. Seseorang bernadar. Apakah nadar itu? Insyaallah pada setelah ini ada bab nadar. Seseorang bernadar an yanhara ibilan, untuk menyembelih unta. Bibuanah. Bibuanah. Yaitu tempat yang bernama Buana. Fasa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah ini pertanyaan lil istifsal, untuk memperinci. Ini hati-hatinya seorang mufti ini faedahnya ya. Kehati-hatian seorang mufti sebelum memutuskan, saya ulangi, sebelum berfatwa, tahu keadaannya dulu. Bagaimana gambaran kasusnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, memperinci keadaannya bagaimana sesungguhnya. Faqal, beliau pun bertanya, hal kana fiha wathanun min autha min authanil jahiliyah, apakah di dalamnya terdapat suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah, yu'badu, yang disembah. Qalu, la, mereka menjawab tidak. Qal, beliau pun bertanya kembali, fahal kana fiha aidun min a'yadihim, lalu apakah di dalamnya terdapat, atau apakah pada tempat tersebut diselenggarakan hari raya dari hari rayanya kaum musyrikin, sebagai tempat untuk menyelenggarakan hari raya dari hari raya hari rayanya mereka. Qalula, mereka mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, penuhi nadarmu, yaitu silakan menyembelih unta di situ lillah, karena Allah. Fa innahu la wafa'a bi linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam, karena sesungguhnya tidak boleh memenuhi nazar di dalam bermaksiat kepada Allah, dan tidak boleh memenuhi nazar dalam pada sesuatu yang seseorang tidak memilikinya. Kurang lebihnya seperti itu hadisnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dilakukan kemaksiatan penyembahan berhala enggak? Maknanya apa? Kalau pernah berarti enggak boleh. Begitu maknanya. Yang kedua, diselenggarakan sebagai tempat, diselenggarakan hari raya kaum musyrikin enggak? Kalau pernah, sebagai tempat itu, tempat hari rayanya kaum musyrikin, biasanya, nah ini sisi pendalilannya ini, biasanya kaum musyrikin kalau berhari raya, ritual yang paling mereka gemari, termasuk ritual yang paling mereka agungkan, adalah mengalirkan darah, menyembelih untuk sesembahan-sembahan mereka, untuk patung-patung mereka, di candi-candi mereka, di petilasan-petilasan mereka, di kuburan-kuburan mereka. Itu yang paling mencolok dari syiar kesyirikan mereka, di antara yang paling mencolok dari syiar kesyirikan mereka. Itu fungsi pertanyaan fal kana fiha aidun min a'yadihim. Intinya apa? Pernah diselenggarakan hari raya mereka di tempat itu. Id di sini bisa juga sebetulnya id yang terkait dengan yaitu zamaniyah, kalau tidak salah ada yang menafsirkan demikian, yaitu waktu id itu kan yang berulang intinya. Jadi tempat yang digunakan, kalau terkait dengan tempat ya, tempat yang berulang digunakan untuk perayaan, itu namanya id. Kalau itu dibawakan pada tempat. Kalau terkait dengan apa? Zaman, ya hari yang diulang-ulang adanya perayaan di situ. Adanya perayaan di situ. Oleh karena itu kan di dalam Islam tidak ada id ulang tahun. Nah itu. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu setelah diperinci tidak ada semua halangan-halangan untuk menyembelih lillah di situ, menyembelih hewan kurban, hewan sesembelihan maksud saya, lillah di situ, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bolehnya. Aufi binadrik, penuhi nadarmu. Fa innahu fa di sini fa sababiyah. Huruf fa yang menunjukkan sebab. bahwa mengapa seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa saya bolehkan kamu memenuhi, saya ulangi, mengapa saya nyatakan bolehnya kamu memenuhi nadarmu di situ? Fa'inahu, karena begitu. Sesungguhnya la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Kalau nadar itu maksiat, enggak boleh dipenuhi. Tapi karena itu bukan maksiat, maka penuhilah. Ya, seolah-olah seperti itu. Jadi fa itu juga macam-macam. Maka cara memahami yang benar ini menunjukkan apa namanya, memudahkan kita mengerti sisi pendalilannya atau alasan pendalilannya. Jadi syahidnya ada pada kata-kata aufi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, setelah istifsal, pertanyaan-pertanyaan perincian tadi. Di hasil akhirnya bahwasanya tempat yang kosong dari kemaksiatan mereka, musyrikin, kemaksiatan apa namanya, penyembahan berhala, maka boleh saja seseorang menyembelih di situ, asalkan lillahi ta'ala dan tasmiyahnya juga menyebut nama Allah, asal tidak ada pelanggaran dalam penyembelihan. Ya, sampai di situ dulu. Kita istirahat sebentar. InsyaAllah setelah ini bab tentang nadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.